apakah Salafi ini berkelompok dan apakah ada larangan untuk berkelompok-kelompok? Jawaban yang pertama, sebenarnya kalau kita melihat dalil-dalil dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Salafi itu adalah Islam yang sebenarnya. Karena artinya Salafi itu adalah seorang yang mengikuti Al-Quran dan sunnah dengan mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita semua tidak mengikuti yang seperti ini, terus mau mengikuti Islamnya siapa? Jadi Islam itu harus kita pahami dengan apa yang datang dari mereka, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya datang kepada kita misal hadis ataupun ayat Al-Quran, kita di dalam memahaminya itu tidak boleh mengikuti hawa nafsu kita. Tidak boleh kita di dalam mengikutinya mengikuti pemikiran-pemikiran kita atau mengikuti pemikiran kelompok kita. Itu tidak boleh. Harus dikembalikan kepada pemahaman mereka, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memahaminya. Dan ini harus seorang Muslim harus seperti ini. Kalau tidak seperti ini maka salah. Misalnya di dalam masalah akidah ataupun keyakinan. Keyakinan. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Yakin itu artinya keyakinan. Kalau memahami ayat ini dengan pemahaman apa yang datang dari Rasulullah dan para sahabatnya, yakin yang dimaksudkan di situ adalah maut. Sembahlah Rabbmu sampai engkau meninggal dunia, tetap sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pemahaman yang benar. Ini pemahaman yang benar. Di dalam memahami ayat, karena apa? Dikembalikan kepada pemahaman mereka dari Rasulullah dan para sahabatnya. Ada sebagian di antara kaum muslimin memahami yang seperti ini mengikuti akal pikirannya ataupun mengikuti kelompoknya. Di dalam memahami yakin, kata mereka, yakin yang dimaksudkan di situ adalah benar-benar Allah sudah menyatu dalam jiwa kita. Kalau Allah sudah menyatu dalam jiwa kita semua, maka kita tidak perlu beribadah. Ini. Jadi fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yakin artinya Allah sudah bersatu dalam tubuh setiap kita. Kalau sudah bersatu seperti itu, kita enggak perlu sholat lagi, enggak perlu puasa lagi. Pernah enggak kalian dapati orang yang melakukan yang seperti ini? Enggak pernah. Karena ada memang orang yang mempunyai keyakinan yang seperti ini. Dia kalau sudah tingkatannya ma'rifah, hakikah sudah. Enggak akan beribadah lagi. Waktu kita semua puasa, dia yang lepas merokok biasa, makan juga biasa. Padahal dia seorang kiai, pimpinan pondok pesantren. Santrinya ketika ditanya, loh, itu kiai kamu kok tidak puasa? Dia itu puasa dalam batinnya. Ya kan? Puasa dalam batinnya. Dan siapa sih yang biasa yang bisa puasa dalam batin? Semua manusia dihukumi dohir. Kalau dohirnya makan, ya makan. Kok dia dikatakan puasa batin? Itu pemikiran yang salah. Dapati pula berita sebagian di antara, dan ini terjadi bukannya tidak. Kata dia, seorang kiai besar, mengatakan sama keluarganya, kalau kalian dapati waktu-waktu sholat aku berada di atas ranjang, ketahuilah itu sekedar tubuhku. Rohku sedang melakukan sholat di Makkah sana. Ini menafsirkan ayat fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, artinya Allah sudah jadi satu dengan tubuhnya sehingga rohnya itu bisa loncat keluar dari tubuhnya berangkat ibadah di Makkah. Itu cuma bohong. Pembohong orang yang seperti itu. Loh, kenapa pembohong? Ya jelaslah bohongnya dia. Siapa yang bisa mengeluarkan ruh dari tubuh? Enggak ada yang mampu. Orang yang tidur saja itu ruhnya masih ada kan? Masih ada, buktinya kalian masih bernapas ketika tidur. Menunjukkan ruhnya masih ada itu. Kalau ruhnya enggak ada, mati. Itu tidur. Demikian pula secara akal pikiran, kita di sini duhur jam 12 taruhlah. Di sana baru jam 8. Jam berapa? Jam 8 ya. Atau jam 6. Apa ya? 4 jam selisih. Bayangkan di sana baru jam segitu, baru jam 8 di sana. Lah kalau jam 8 salat apa di sana? Salat duhur. Di sini salat duhur, di sana baru jam 8 pagi, enggak ada yang salat duhur. Itu secara akal pikiran. Salah dia di dalam memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim harus mengembalikan pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah kepada pemahaman para sahabat. Tidak boleh dipahami dengan akal pikiran kita. Tidak boleh cuma sekedar kita pandai bahasa Arab kemudian menafsirkan ayat-ayat Allah Ta'ala seenaknya kita sendiri. Tidak bisa. Harus kembali kepada pemahaman mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain, Allah Ta'ala di dalam Al-Quran juga mengatakan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ayat ini dipakai oleh orang-orang LDII yang masih hulu, yang sekarang sudah mulai tiada. Yang masih hulu melampaui batas itu mengkafirkan orang yang bukan kelompoknya. Yang bukan kelompoknya itu musyrik dan najis dia. Sebagian di antara masjid-masjid LDII, kalau kalian sholat di situ nanti taruh dipel. Dipel oleh dia. Karena kalian najis. Dianggap kalian bukan kelompoknya, kalian najis, harus dipel. Salah di dalam menafsirkan ayat yang seperti ini. Dia pandai bahasa Arab. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Tepat. Dalam bahasa tepat. Penafsirannya tepat. Dalam bahasa. Tetapi apakah itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memaknakan ayat yang seperti ini tidak. Secara zahir orang musyrik tidak najis. Yang najis iktikadnya. Keyakinan orang musyrik itu adalah najis. Tubuh zahirnya tidak. Salahkan di dalam penafsiran yang seperti ini. Kenapa salah? Karena tidak dibawa kepada penafsiran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terus berbagai macam ayat itu atau hadis yang memang diperlukan pemahaman dari para sahabat, kita kembali kepada pemahaman mereka. Jadi yang namanya salafi itu memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang Islam yang sebenarnya. Lah kalau didapati di sana seorang muslim tetapi di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah tidak dikembalikan kepada mereka, ini pemahaman yang salah. Orang LDI salah menafsirkan ayat karena diikuti dengan pemikiran dia. Salah, tidak benar. Dan demikian tadi orang sufi ketika menafsirkan yang seperti itu juga salah. Karena cuma mengikuti pemikiran-pemikiran mereka. Harus kita kembalikan kepada pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dikatakan apakah salafi itu berkelompok-kelompok, tidak. Salafi itu adalah orang-orang Islam yang benar-benar mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kalian diajak masuk ke dalam Islam, kemudian di dalam Islam ini mengikuti pemahaman siapa? Mengikuti pemahaman, pemikiran mereka. Moh, gak mau. Gak mau kita diajak mengikuti pemikiran-pemikiran mereka. Orang teroris, mengajak kepada pemikiran mereka. Jangan mau. Itu tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita memberontak kepada pemerintah. Enggak ada anjurannya, enggak ada ajarannya. Nah, ini ada dalilnya, itu bohong. Dalilnya menurut pemahaman siapa? Kata mereka semua, man kana lahul imam, artinya imarah, dan barang siapa yang tidak berbaiat kepada imarahnya, kepada pimpinannya tadi, maka dia mati dalam kondisi jahiliyah. Ternyata kalau ditanya siapa pimpinannya ini, pimpinannya ternyata pimpinan kelompok mereka, pimpinan kelompok teroris. Bukan seperti itu di dalam memahami syariah Allah Ta'ala. Mari kita lihat bagaimana pemahaman para sahabat. Pemimpin adalah pemimpin kaum muslimin secara umum, secara keseluruhan, bukan kelompok. Kalau itu pimpinan kelompok, kita tidak mau. Kembali kepada permasalahan yang ada pada kita semua yang namanya salafi adalah seorang muslim yang memahami Al-Quran dan Sunnah, berpedoman Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka semua beriman seperti iman kalian para sahabat, amantum itu yaitu kalian para sahabat. Karena ayat ini turun kepada mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad ihtadaw, Allah sudah menjamin pasti kalian mendapatkan petunjuk. Pasti kalian mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita beriman, iman kita mengikuti bagaimana mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beriman, maka itu yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan hal yang seperti ini. Dan enggak apa namanya waktu yang mungkin kan panjang menyebutkannya, tapi mudah-mudahan ini bisa dipaham. Kemudian apakah boleh kita sebagai seorang muslim itu berkelompok-kelompok? Tidak boleh. Tidak boleh kita sering berkelompok-kelompok. Kita tidak mengenal untuk kita kelompok salafi, tidak ada. Tidak ada yang seperti ini. Itu salafi kan organisasi, tidak ada. Kalau yang namanya organisasi itu ada pimpinan pusat di atas. Dari pimpinan pusat ini nanti yang ngatur. Tek-tek-tek di bawahnya. Kita apakah diatur yang seperti itu? Tidak. Kita diatur oleh Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita menurut Al-Quran dan Sunnah, kita salah. Menurut Al-Quran dan Sunnah, kita salah, kita salah. Kalau kita benar, benar. Jadi kalau dikatakan itu salafi, organisasi, organisasinya mana? Tidak ada. Pimpinan terbesarnya siapa? Tidak ada. Kalau di Indonesia ini Ustaz Luqman? Tidak. Siapa yang angkat Ustaz Luqman sebagai pimpinan? Tidak demikian. Ustaz Luqman dia mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah, kita juga mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah, kita sama-sama berjalan. Ustaz Luqman ada kesalahan, kita tegur kesalahan yang ada pada Ustaz Luqman untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Juga sama. Kalau kita punya kesalahan juga sama. Dulu mungkin pernah kalian adanya laskar jihad Ja'far Umar Thalib. Ja'far Umar Thalib dulu. Lalu itu Ja'far Umar Thalib sebagai pimpinan salafi. Mungkin kalian mengatakan tidak. Waktu dulu Ja'far Umar Thalib berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersamanya. Karena berjalan bersama Al-Quran dan Sunnah. Tapi setelah Ja'far Umar Thalib itu melenceng, kita tinggalkan. Enggak butuh sama Ja'far Umar Thalib. Dulu mengajar pada Al-Quran dan Sunnah. Termasuk saya ini juga pernah belajar sama Ja'far Umar Thalib. Dan dia banyak jasa kepada anak. Termasuk, kalau hitung-hitungan jasa. Tapi setelah itu Ja'far Umar Thalib mempunyai pemikiran teroris, memberontak sama pemerintah, kita memberikan nasihat kepada Ja'far Umar Thalib, ditolak. Kita lepas diri dari Ja'far Umar Thalib. Gak mau kita bergabung sampai sekarang pun, dia Ja'far Umar Thalib ini masih senangnya sama FPI, Front Pembela Islam katanya, yang berontak sama pemerintah yang seperti itu. Kita gak mau bergabung. Kita semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mau berjalan Al-Quran dan surah, mari sama-sama. Adapun mungkin ada NU, ada Muhammadiyah dan seterusnya, kita juga bersama mereka kalau mereka mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya kita tinggalkan, tetap kita yang kita ambil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apakah dibolehkan untuk berkelompok-kelompok seperti itu di dalam Islam? Tidak boleh. Tidak boleh untuk kita berkelompok-kelompok. Kalau kita dikatakan kita kelompok, kelompok salafi dan seterusnya, itu tidak ada bentuk dan seterusnya yang seperti mereka semua, itu sama sekali tidak ada. Kelompok kita, siapapun yang mau berjalan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bersamanya. Dimanapun tempat mereka, mau di Jawa, mau dimanapun tempatnya, yang mungkin mereka berjalan dengan Al-Quran dan Sunnah, kita akan berjalan bersama mereka. Yang mereka menyelisihi, kita tidak bersama mereka. Insya Allah. Jadi, jangan-jangan Bapak ini bekas LDI. Saya kan baul, bekaul. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang disebutkan adalah hadis sahih. Hadis yang disebutkan itu adalah hadis yang sahih. Dan tidak ada yang namanya kita semua itu tidak pernah mempunyai amir. Semenjak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang ini tetap ada amir, artinya pimpinan am bagi kaum muslimin, pimpinan umum bagi kaum muslimin itu tetap ada, belum pernah sampai tidak didapati. Oleh sebab itu bagi kita semua yang punya pimpinan, kita berbaiat pada pimpinan kita. Dan pimpinan yang ada di tempat kita ini di Indonesia, ya pimpinan kita di Indonesia ini, itu adalah pimpinan umum. Presiden kita, Bapak Presiden kita, tugas kita untuk kita taat kepada Bapak Presiden kita. Ketaatan kepada Bapak Presiden misalnya di dalam perkara-perkara yang tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah itu sudah termasuk baiat. Itu termasuk baiat. Jadi bagi kalian yang tidak mau baiat sama amir, maka kalian mati dalam kondisi matinya jahiliyah. Artinya kalian itu yang memberontak sama pemerintah itu. Tidak mau baiat, tidak mau mentaati pemerintah tersebut. Kalian yang mati maitatan jahiliyah, pemberontak-pemberontak itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kilabun nar, anjing neraka. Karena apa? Mereka pemberontak bersama pemerintah yang tidak mau tunduk kepada pemerintah. Dalam masalah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keras di dalam memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk taat kepada pemerintahnya. Maka kalian dapati berbagai macam negara, negara-negara yang mereka masyarakatnya tidak mau taat kepada pemerintah, itu kehancuran yang didapatkan. Kita jangan sampai terjadi di negara kita ini yang kita alhamdulillah mendapatkan keamanan, kita bisa melakukan Al-Quran dan Sunnah, jangan sampai terjadi seperti negara-negara yang lain. Di Suriah yang katanya di situ adalah negara Islam, ISIS ya, apa ISIS itu? Istri Salihah, idaman suami. Yang seperti ini kata mereka, bentuk yang seperti itu lihat, apakah ketenangan yang mereka dapatkan? Karena pemberontakan mereka kepada pemerintah, akhirnya mereka resah. Tidak mendapatkan keamanan, ketakutan senantiasa mereka dapatkan. Khawatir nanti datang nantinya, nanti pembunuh dan seterusnya. Luar biasa. Disebabkan karena memberontak kepada pemerintah. Oleh sebab itu Rasulullah banyak dan keras memberikan peringatan kepada kita di dalam masalah ini. Masalah pemberontakan kepada pemerintah. Tidak boleh. Tidak boleh ukur. Dan mereka yang menafsirkan yang seperti itu, lihat oleh mereka semua. Siapa yang dimaksudkan pemimpin oleh mereka itu? Suatu jamaah, siapa pemimpinnya? Kelompoknya itu. Kelompoknya itu. Kalau kalian tahu LDII, orang yang paling kaya bosnya yang di atas. Orang yang paling kaya bosnya di atas. Itu yang paling kaya. Kenapa? Karena dari anak buahnya itu ditarik penghasilan berapa persen harus setor kan? Harus setor. Bosnya yang di atas paling kaya. Kita harus berbaiat sama orang yang seperti ini. Sementara orang ini pun gak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kok mau dibaiat? Di mana akal pikiran kita? Gak benar. Kalau mungkin dia benar-benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mungkin kita baiat samanya. Tapi tidak mungkin kalau pimpinan LDII itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin kalau pimpinan LDII mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah, pasti pental dari LDII. Karena dia tetap dalam pimpinan LDII, berarti tidak mungkin dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memahami hadis tadi yang seperti tadi adalah yang tidak mau baiat kepada pemerintah, pada pimpinan. Kata ini kejadian mereka ini pimpin orang kafir, orang muslim. Bagaimana kalau kita bisa mentaati itu? Pimpinan kita bukan orang muslim, tapi mereka orang kafir. Orang yang punya pemikiran yang seperti ini, dia ajari dulu, belajar mas. Belajar, jangan syukur ngomong, jangan syukur bicara. Syukur tahu ya, sekedar ngomong saja tidak melihat. Taruhlah ini orangnya ya, orangnya mengatakan, katanya pemerintah kita, kata orang ini, pemerintah kita itu berhukum dengan Undang-Undang Dasar 45, dengan Pancasila, GBHN. Berarti mereka semua tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Kafir mereka. Kata dia kan. Ini orang ini ngatakan. Sudah kita lihat sekarang perbuatannya orang ini. Kita mau melihat perbuatannya orang ini. Dilihat ternyata yang biasa ngomong seperti ini masih musbil. Pakaiannya melebihi mata kaki. Tanya sama dia. Pakaian kamu yang musbil itu melebihi mata kaki, hukumnya siapa ini? Syariatnya sama ini syariat Islam, mana dalilnya? Kalau kamu mengatakan ini syariat Islam, mana dalilnya? Gak ada. Yang ada di dalam Islam, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma'aswala minal kabain minal izal fafinar. Apa yang ada di bawah mata kaki dari pakaian itu dalam neraka, haram. Berarti di bawah mata kaki hukumnya orang kafir. Yang kamu pakai sekarang wahai engkau sebagai orang yang mengatakan ini, hukum siapa? Hukumnya orang kafir, ya sudah, kamu kafirkan diri kamu dulu. Lah kamu kok ngafirkan pemerintah sementara diri kamu juga kafir? Ya jangan gitu, lihat diri kamu dulu, wong kamu melakukan hukum kafir gitu kok kamu enggak mau mengkafirkan orang. Gitu. Juga biasanya orang-orang yang seperti ini, yang berteriak-teriak yang seperti itu juga tidak mengenal hukum Islam. Tidak mengenal hukum Islam. Ketemu dengan saudaranya sesama muslim aja, halo. Tanya sama dia, halo ini hukumnya siapa ini? Syariat siapa yang memberikan? Gak mungkin dia akan ngatakan, ini syariat Islam. Gak ada dalilnya. Rasulullah SAW mengajarkan apa? Salam, assalamualaikum. Itu kalau ketemu. Nah kok dia halo? Ini hukumnya orang kafir. Kalau ini hukumnya orang kafir kamu pakai, ya kamu ngafirkan diri kamu dulu lah, jangan ngafirkan orang. Gitu. Jadi suruh belajar supaya dia tahu. Dia ini jahil, enggak ngerti, tapi pura-pura jadi orang yang tahu. Sementara diri sendiri aja kafir, enggak mengerti. Ini kalau ngikuti ucapan dia. Hukum di dalam Islam, di dalam seorang yang melakukan dosa besar, tidak bermudah-mudahan kita kemudian mengkafirkan. Hukum dalam Islam, seorang yang melakukan dosa besar, itu tidak boleh kita langsung mengkafirkan dia. Misal, ada seorang muslim mencuri. Mencuri termasuk dosa besar. Kalian gak boleh langsung, wah itu berhukum dengan bukan hukum Allah. Nyuri itu bukan hukum Allah. Kafir dia. Enggak boleh seperti itu. Tidak disyariatkan seperti itu. Ada kalanya si pencuri kalau memang dia muslim, ini dia melakukan dosa besar. Tetap dihukumi dia sebagai seorang muslim. Tetap dihukumi dia sebagai seorang muslim. Cuma imannya tidak sempurna. Berapa banyak yang kita dapati mereka pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka melakukan dosa besar dan tetap dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang muslim. Cuma imannya tidak sempurna. Tidak boleh bagi kita kemudian langsung memutlakan ada seorang muslim melakukan dosa besar langsung dihukumi kafir. Itu salah. Itu pemikiran takfiri yang biasa mengkafirkan orang. Oleh sebab itu hati-hati kita di dalam menyekolahkan anak kita. Bisa-bisa dia keluar dari tempat pondok ataupun tempat sekolah pulang bapak kafir. Banyak kejadian yang seperti ini. Hati-hati kita jangan sampai memasukkan anak kita ke tempat-tempat yang takfiri yang mengkafirkan saudaranya sesama muslim. Begitu kita melihat pemerintah kita misal. Pemerintah kita masih melakukan sholat. Pemerintah kita masih melakukan beberapa syariat Islam. Kalau orang Indonesia ini tandanya pakai songkok hitam. Muslim ya. Misalnya seperti itu. Kemudian dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia melakukan dosa besar tapi belum sampai tingkatan kafir. Karena dia masih melakukan sholat tadi. Masih melakukan beberapa syariat Islam, enggak dihukumi kafir. Loh kenapa dia tidak dihukumi kafir? Ada kalanya dia terpaksa harus bertindak menggunakan hukum yang seperti itu. Tidak boleh kita mengkafirkan orang yang seperti itu. Taruhlah seandainya pemerintah kita itu kafir. Kita sebagai seorang muslim itu harus banyak pertimbangan. Harus banyak pertimbangan. Taruhlah pemerintah ini kafir sudah. Ikuti sudah kafir. Tapi lihat. Kaum muslimin sekarang ini punya kekuatan atau tidak? Kekuatan iman dan takwa. Punya kekuatan atau tidak? Tidak punya kekuatan. Iman dan takwa yang ada pada kaum muslimin tidak ada. Memang di Indonesia misal jumlah kaum muslimin banyak luar biasa. Jumlahnya. Itu luar biasa banyaknya. Tapi yang punya keimanan yang kuat berapa? Kalian saksikan. Kita yang belajar seperti ini apa sih yang kita pelajari? Al-Quran dan Sunnah. Apa yang kita amalkan? Al-Quran dan Sunnah. Pernah enggak kalian dibenci oleh seorang muslim? Karena kita pelihara jenggot. Wong syariat Islam kita amalkan kok seorang muslim benci sama kita? Ini menunjukkan seorang muslim enggak punya keimanan. Lemah iman mereka itu. Itu yang kebanyakan kaum muslimin yang sekarang ini. Lah kalau orang muslim yang seperti ini keadaannya, kemudian mau merangi, mau berperang, hancur-hancuran tidak mendapatkan apa-apa. Darahnya kaum muslimin akan tertumpah. Kaum muslimin akan terkena rasa takut dan seterusnya enggak punya keamanan sebagaimana di negara-negara yang terjadi. Itu akan terjadi yang seperti itu. Apakah kita menghendaki yang seperti itu? Hancur kita semua. Ini taruhlah seandainya presiden kita, pemerintah kita kafir. Tapi kita harus mempunyai cerdas di dalam berpikir. Kalian mengangkat senjata berperang sama pemerintah, kekuatan kalian apa? Cuma akan menjadikan kaum muslimin hancur-hancuran. Kalian beribadah tidak bisa tenang. Kalian belajar Al-Quran dan Sunnah tidak bisa. Kalian mengamalkan Al-Quran dan Sunnah tidak bisa. Ketenangan dalam kehidupan kalian tidak ada. Itu kalau seandainya pemerintah kita kafir. Kita mau memerangi mereka harus pandai-pandai berpikir. Lah kalau kita tidak mempunyai kekuatannya sudah. Kafir kekafiran bagi dia. Kita berusaha, alhamdulillah pemerintah masih melindungi kita. Kita belajar Al-Quran dan Sunnah dengan tenang, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah neko-neko, bahasanya Jawa. Ini lebih enak bagi kita tetap bisa mengamalkan Al-Quran, mengamalkan Sunnah sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala bimbingkan kepada kita. Ini kalau seandainya pemerintah kafir. Kalau apalagi kita dapatkan pemerintah kita dalam kondisi masih muslim yang seperti ini sudah tinggal tidak ada lain bagi kita untuk melakukan ketaatan, dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Minta maaf telah memperpanjang bagi kalian semua. Jadi enggak kita buka pertanyaan lagi karena sudah malam. Kasihan kalian kalau yang mau pulang tempatnya jauh, termasuk yang ada di hadapan kalian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.